rukan dah sayang lembang cuma ke kandang. Hanya yang lain yang dalam hati kecil rukan dah lain hana le. Tapi pakai ke sampai hati sumpah dan janji cut bang ingkari. Lebih kecil no wahai kandang.